النسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت من للنبي في كل حال اختفى على أقدام. Dipanjang luaskan dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjanan Indonesia bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan tema kita kali ini tentang masalah mahram ya. Dan selanjutnya kita masih memberikan kesempatan kepada pemirsa dan juga sahabat untuk bergabung dan bertanya langsung kepada Buya, baik melalui via telepon ataupun via SMS atau WhatsApp kami. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan yang sudah bergabung melalui via WhatsApp dan juga SMS, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, ini saya ingin bertanya, penting sekali, Buya. Saya Syifa dari Bandung. Jadi begini, Buya, waktu saya masih SMA, ada kenalan dari FB yang katanya mau datang untuk tunangan, dan akhirnya dia pun datang. Tapi bukannya tunangan, Buya, dia malah melamar saya, dan sampailah kami menikah siri saat itu, Buya. Saat itu juga. Sebagai catatan, Buya, bapak saya sudah meninggal. 4 bulan kemudian, suami saya itu hilang entah kemana dan dapat kabar dia menikah lagi dengan siswi SMP. Dan baru diketahui juga ternyata saya ini merupakan istri yang ketiga. Menurut kerabat saya sekeluarga ini telah disirap atau hipnotis, Buya. Sekarang saya sudah cerai karena menurut pengakuan suami saya ke istrinya yang keempat, dia telah menceraikan istrinya. Dan setelah habis masa iddah, saya langsung menikah lagi dengan laki-laki lain. Apakah itu sah, Buya? Dan bagaimana dengan kelakuan mantan suami saya itu, Buya? Baik. Yang pertama, dan masalah cerainya tadi masih belum. Ya, yang pertama adalah masalah Anda sebagai seorang wanita. Iya, Buya. Harus hati-hati, harus di dalam masalah pernikahan. Iya, Buya. Biarpun seandainya adalah masalah nikah siri, itu sah secara syariat. Tapi jika tidak ada surat itu, dikhawatirkan terjadi kedzaliman-kedzaliman dari sang suami, akan berbuat sewenang-wenang. Kemudian nanti kadang-kadang hak sekolahnya anak juga susah. Kemudian di sisi lain, kalau sudah nikah siri itu, kalau tiba-tiba suami hilang, kadang-kadang bingung nanti bagaimana penceraiannya dan seterusnya. Kalau suami keras kepala, akan susah juga untuk minta cerai, karena mungkin suami tidak mau mencerai karena ingin menyiksa seorang perempuan dan macam-macam. Kalaupun harus nikah siri karena demi kehalalan dalam masa-masa awal sebelum sampai resepsi atau diurus surat pernikahannya, maka hendaknya yang perlu diperhatikan adalah masalah hak cerai misalnya, agar sang istri punya hak atau dipegang oleh seorang alim yang bisa menjaga kalau ada apa-apa, sang istri bisa mengadu kepada orang tersebut dan mereka yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Satu. Kemudian kalau masalah menikah, saya pikir tidak usah pakai bahasa sirup ya, karena Anda sendiri juga menerima. Kalau mungkin Anda juga memerlukan, Anda butuh, atau mungkin kalimatnya dia manis. Dan manis adalah Anda anggap sebagai sesuatu yang indah, bukan sirup. Dan mungkin Anda seorang wanita yang memang sudah memerlukan pernikahan, kemudian datang laki-laki kepada Anda, maka Anda menikah dengan dia. Dan bukan suatu yang, bukan, dia menikah kok, bukan main-main kok. Kalau menyirap mungkin tidak harus pakai nikah ya. Kalau dia orang yang jelek pakai nyirap tidak usah pakai nikah ya. Langsung zinai Anda mungkin, naudzubillah. Tapi mereka dengan pernikahan, mungkin dia adalah orang yang memang manis omongannya, kemudian Anda terpesona, Dan dia memang orang yang pengennya halal begitu saja. Sekarang sebenarnya Anda tidak bertemu dengan kami, permasalahannya adalah waktu dia menikah dengan perempuan lain, Anda masih dikasih nafkah atau tidak, dicukupi atau tidak, kan begitu pertanyaannya. Kalau sudah dicukupi, sebenarnya dia tanggung jawab mungkin, ya kan? Kemudian masalah kalau dia menghilang tadi, Bu, ya, seperti tadi kan? Menghilang, ya. Menghilang itu kan temponya perlu ya, ya. Menghilang terusnya sebabnya dan sebagainya. Makanya dengan menghilangnya laki-laki seperti itu. Contoh seperti itu kami selalu menghimbau kepada wanita. Jangan menikah kecuali dengan wanita laki-laki yang sudah jelas. Rimbanya di mana atau asal-usulnya mana. Seperti apa itu. Jangan asal laki-laki pakai datang mobil, naudzubillah, datang mobilnya rental, tersiksa, hanya dikasih kartu nama. Ada cerita seorang perempuan suatu saat, ada laki-laki datang kepada saya meninggalkan kartu nama, saya seorang direktur begini. Setelah menikah enggak taunya sampai berbulan-bulan saya itu di rumah, di apartemen sewaan. Saya minta ke rumahnya, tidak ada. Bukan apa yang salah kamu. Kamunya tamak dengan dunia. Pengen menikah dengan direktur bukan dengan suami. Nah, ini hal-hal begini mungkin terjadi. Adapun masalah perceraian, perceraian itu tidak harus diucapkan di depan sang istri. Cuman permasalahannya kebenaran. Kalau yang mengatakan adalah istri yang lainnya, perlu diuji kejujurannya. Bisa saja dia ingin menjauhkan Anda dari laki-laki tersebut. Nah, ini belum tentu. Sekali memang betul dan Anda percaya wanita itu bisa dilihat jujur dan sebagainya, dan Anda bisa, kalau begitu suruh berarti kan ketemu suaminya kan? Nah, kan tinggal bertanya secara sesungguhnya kepada yang bersangkutan. Tidak boleh hanya menduga-duga begitu, karena Anda masuk wilayah baru lagi, Anda akan menikah lagi. Sudah menikah, Bu ya? Makanya waktu itu loh mestinya menikah lagi. Sekarang Anda sudah menikah, tinggal Anda sekarang tahqiq, bertanya lagi, baik secara langsung atau tidak langsung. Ternyata belum, Bu ya? Ya, terjadi pernikahan tidak sah. Berarti kalau misalnya, mohon maaf, sudah bergaul dengan suami yang kedua nih, Bu ya? Suami kedua, karena kan pernikahannya tidak sah, masih sah dengan yang pertama. Iya, Bu ya. Karena dia tidak mengerti ya, tidak dianggap sebagai dosa karena tidak mengerti. Nanti hukum baru tanya sekarang. Ini harus waspada urusannya yang demikian kalau, itu. Kalau mohon maaf ya, kalau sampai terjadi kehamilan, Bu ya. Kehamilannya, makanya ini. Kalau kehamilan, karena nikah yang kedua dianggap sah dia. Dia tidak mengerti, menganggap ini sudah terjadi. Maka nikah yang kedua ya, nasabnya adalah tetap dengan yang kedua. Karena nih. Nah, karena memang. Tapi nanti kalau ternyata tetap harus berpisah dulu. Karena yang kedua itu dianggap sebagai suah pernikahan yang sah. Iya, Bu ya. Dalam bahasa lain, watinya wati subhat. Iya, Bu ya. Berarti nanti kalau ternyata memang pernikahan, artinya suami mengatakan belum dicerai gitu, Bu ya, belum mencerai, harus pisah, maka berarti harus pisah dengan suami yang kedua. Dan juga harus menyelesaikan urusan dengan yang pertama. Baru setelah itu masa iddah menikah lagi dengan yang kedua gitu, Bu ya. Iya, betul. Baik, Bu ya, subhanallah. Tapi kalau ternyata memang sudah mencerai, enggak ada masalah ya, Bu ya. Baik. Artinya harus segera ditanyakan langsung kepada yang berkait bersangkutan. Dan yang berwaspada, jangan gampang seorang perempuan dinikahi begitu. Iya, Bu ya. Baik, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Ya Allah, subhanallah, masih banyak sekali pertanyaan yang masih belum dijawab, Bu ya. Tapi dikarenakan waktu, maka sudah harus diakhiri. Maka langsung ditutup dengan doa keberkahan, Bu ya. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna wa la tu'adzibna, ansurna wa la takhdulna. Ya Allah, pertemukan kami ya Allah dalam acara ini ya dalam cinta karenamu, ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan, ya Allah. Lembutkan hati kami. Jauhkan kami, ya Allah, dari permusuhan. Jauhkan kami dari prasangka buruk. Jauhkan kami dari sebab-sebab ketidakbaikan, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab ketidakindahan. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, saudara-saudara kami, ya Allah. Anak-anak kami, santri kami, pasangan kami, semua, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan akhirat. Yang sempit rezeki, lapangan dengan rezeki. Yang halal pun berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan dalam bayar hutang, ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, subhanallah, terima kasih, Bu ya, atas ilmu yang sudah dibagikan pada belajar bareng kita saat ini ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, dan semoga, dan juga kepada pemirsa juga Al-Bajah TV. Kami mohon maaf jika ada banyak pertanyaan yang masih belum kami bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga kita masih diberi kesempatan terus untuk belajar bersama di kesempatan yang akan datang, insyaallah. Dan kita sedikit pengumuman yang kami sampaikan, hadiri majelis At-Taqwa ya, majelis rutin ya di At-Taqwa bersama Buya Yahan nanti malam ya, pada pukul 20 di Masjid Raya At-Taqwa ya, dengan kajian kitab Al-Hikam. Dan juga majelis Muslimah Cirebon Sabtu yang akan datang pada tanggal 22 Dzulqa'dah 1439 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 4 Agustus 2018 di ruang Madya ya, Madya Cirebon. Baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas semua kesalahan, dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.